Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahan untuk melaksanakan berbagai macam amalan-amalan saleh yang kita harapkan kebaikannya di akhirat nanti. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini insyaallah taala kita masih akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-30 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di mana hadis yang ke-30 dari kitab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dari sahabat yang mulia Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'tabuha wa harrama asya'a fala tantahiquha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kewajiban-kewajiban, menetapkan fardu-fardu, maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Dan Ia pun menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dan Ia mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kalian melecehkannya. Jangan kalian melakukan perkara-perkara yang dilarang tersebut. Tiga lafadz nabawi yang ada dalam hadis ini, walhamdulillah telah kita lewati pembahasannya dalam beberapa majelis yang lalu. Kemudian insyaallah kita masuk pada kalimat yang keempat yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin. Dan Allah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat atas kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sesuatu tersebut bukan karena lupa. Fala tabhatu anha, maka jangan kalian membahas-bahasnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkara keempat yang ada dalam syariat. Karena yang namanya syariat sebagaimana kata para ulama itu ada empat hal. Yang pertama adalah ma'murat, perkara-perkara yang diperintahkan, maka sikap kita adalah melaksanakannya. Syariat juga di dalamnya ada manhiyat, larangan-larangan, maka tugas kita adalah tidak mendekatinya apalagi melakukannya. Yang ketiga adalah al-hudud. Dalam syariat ini ada batasan-batasan dalam hal-hal yang Allah bolehkan, baik dalam perkara mubah maupun dalam perkara sunnah, maupun dalam perkara wajib, semuanya Allah tetapkan batasan-batasannya. Dan sikap kita terhadap batasan-batasan Allah adalah tidak melampauinya. Yang keempat yang ada dalam syariat adalah sesuatu yang didiamkan. Jadi syariat tidak menyebutkan itu wajib, juga tidak menyebutkan itu sunnah, tidak menyebutkan itu makruh, tidak menyebutkan itu haram. Didiamkan dalam syariat. Sikap kita dalam perkara ini sebagaimana kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah fala tabhatu anha. Jangan kita membahas-bahasnya. Jangan kita memperdalam pembicaraan kita tentangnya. Karena di dalam syariat itu didiamkan. Allah tidak menyinggungnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membahasnya. Maka sikap kita adalah mendiamkannya. Membiarkannya sebagaimana apa adanya. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah bahwasanya sesuatu yang didiamkan di dalam syariat itu terbagi menjadi tiga macam. Saya ulang, sesuatu yang didiamkan di dalam syariat itu manakala kita teliti, manakala kita kaji, itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah ma lam ya'ti tansisu 'alaihi minal masail lakinnaha dakhilatun fi umumi nususil kitabi was sunnah au fil itlaq au fi mafhumil muwafaqah au mafhumil mukhalafah. Perkara yang didiamkan dalam syariat jenis yang pertama adalah yang tidak disebutkan secara jelas penyebutannya di dalam dalil, akan tetapi perkara tersebut masuk pada keumuman dalil yang lain yang ada dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Jadi secara penyebutan masalahnya yang langsung tertunjuk masalah A itu tidak disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Tapi manakala kita kaji, manakala kita bahas, kita dapati masalah ini masuk dalam keumuman dalil yang lain atau difahami dari dalil yang lain dengan pemahaman kebalikan atau pemahaman keserasian. Saya buatkan contoh yang pertama. Contoh terkait dengan jenis ini adalah yang paling mudahnya mungkin masalah dukhan, masalah rokok. Jadi rokok ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, penyebutannya di dalam dalil itu tidak ada. Tidak ada disebutkan ad-dukhanu haramun. Dukhan, rokok itu adalah haram. Tidak ada juga penyebutan larangan la tadakhinu, jangan kalian merokok, itu tidak ada. Jadi kalau kita hanya melihat secara zahir, oh rokok tidak disebutkan haramnya di dalam Al-Quran maupun hadis, berarti rokok ini adalah suatu yang mubah, tidak mengapa untuk dihisab. Namun ikhwani fillah rahimakumullah, para ulama di masa kini mereka mengkaji terkait dengan masalah rokok ini apa hukumnya. Di antara yang mengkaji pembahasan terkait dengan masalah rokok adalah Syekh Al-Mufti Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Mufti Saudi Arabia sebelum yang sekarang, sudah wafat rahimahullah. Beliau mengkaji dan membahas bahwasanya permasalahan rokok ini meskipun tidak disebutkan secara ainnya, zatnya haram di dalam Al-Quran maupun hadis, namun rokok itu haram dinilai dari sisi yang lain karena rokok termasuk perkara yang memadorotkan orang yang menghisapnya. Termasuk perkara yang memadharatkan. Sehingga rokok masuk dalam larangan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian sendiri kepada kecelakaan, kepada kebinasaan dengan apapun caranya. Jadi ayat ini bisa digunakan sebagai dalil larangan bunuh diri, larangan seorang membunuh dirinya secara langsung menurut menusukkan pisau ke perutnya, menusukkan pisau ke jantungnya. Ini bisa. Jangan kalian lemparkan diri-diri kalian sendiri kepada kebinasaan, kepada kecelakaan. Ayat ini dalil untuk mengharamkan seseorang melakukan perkara-perkara yang membahayakan dirinya, seperti kebut-kebutan di jalan, melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Masuk. Kenapa? Karena kebut-kebutan di jalan ini bisa menimbulkan kemungkinan kecelakaan dan mara bahaya untuk orang yang melakukannya. Nah, termasuk diantaranya adalah rokok. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan siapapun, di kalangan ahli medis atau yang bukan ahli medis, di kalangan tim produksi rokok atau yang tidak produksi rokok, di kalangan penghisap rokok dan yang bukan penghisap rokok, tidak ada khilaf perselisihan pendapat di kalangan mereka kalau bahwasanya rokok itu membahayakan. Semuanya sepakat, betul atau tidak? Hatta sampai-sampai tim produksi rokoknya pun telah menuliskan di bungkus rokok itu bahwasanya rokok dapat menyebabkan A, B, C, D, E, F, penyakit-penyakit yang diduga kuat akan timbul manakala seorang terus-terusan merokok. Apakah yang seperti ini? Rokok tidak bisa dimasukkan dalam keumuman ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah? Jawabannya sangat bisa. Karena dengan seseorang merokok itu berarti dia telah memasukkan mara bahaya kepada dirinya yang lambat laun akan menimbulkan penyakit. Lambat maupun cepat akan menimbulkan penyakit pada badannya, dan penyakit tersebut akan menimbulkan mara bahaya, kecelakaan dan kebinasaan pada dirinya dari perkara ini, dari ayat ini. Rokok dinyatakan haram, meskipun di dalam syariat tidak disebutkan secara pasti rokok haram. Jangan kalian merokok, saya melarang kalian dari rokok, kata Rasulullah SAW, tidak ada. Namun karena rokok ini sifatnya membahayakan, membahayakan diri sendiri, maka dimasukkanlah rokok dalam keumuman ayat wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Begitu pula dalam hadis yang nanti akan kita bahas di hadis 32 kalau tidak salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la dharara wala dirar. Jangan kalian membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manakala seorang merokok contohnya, apakah dia sedang memberikan, memasukkan keselamatan pada dirinya? Jawabannya tidak. Dia sedang melakukan dharar. Dia sedang membahayakan dirinya sendiri, dia sedang memasukkan racun pada badannya yang racun tersebut kemungkinan cepat ataupun lambat akan memberikan efek buruk berupa penyakit yang akan membawa kepada kecelakaan dan kebinasaan. Nah, jadi sekali lagi meskipun rokok tidak disebutkan di dalam ayat maupun hadis akan keharamannya atau larangan untuk melakukannya, tapi itu masuk dalam keumuman ayat yang lain. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, yang kedua, sesuatu yang didiamkan di dalam syariat yang kedua adalah asya'u masbutun anha lakinnaha dakhilatun dhimnal aqyisah. Perkara-perkara yang didiamkan dalam syariat tapi dia masuk dalam kategori qiyas. Masuk dalam kategori qiyas. Kalau tadi masuk dalam keumuman dalil yang lain. Jenis yang kedua adalah sesuatu yang didiamkan dalam syariat tapi masuk dalam kategori qiyas. Maka dia diberikan hukum sesuai dengan apa yang dikiaskan. Contohnya terkait dengan zakat yang ada pada uang. Baik zakat uang rupiah, zakat dolar, zakat uang ringgit dan yang lainnya dari mata-mata uang yang ada. Kalau kita lihat kepada dalil Al-Quran maupun hadis, tidak ada itu penyebutan yang namanya kewajiban zakat pada uang yang disebut dalam bahasa Arab dengan al-awraqun naqdiyah, lembaran-lembaran bayar, kertas-kertas untuk membayar, al-awraqun naqdiyah, uang, tidak ada. Yang ada dalam dalil Al-Quran maupun hadis, sesuatu yang dizakati harta seseorang yang dikenai zakat itu diantaranya adalah adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Ini yang dikenai zakat. Nah, ternyata tatkala dikaji oleh para ahli fikih di zaman dahulu maupun di zaman sekarang, bahwasanya uang al-awraqun naqdiyah, baik itu rupiah, dolar, real, junai, ringgit atau yang lainnya, semuanya masuk dalam kias, yaitu dikiaskan dengan emas dan perak. Kenapa? Karena di masa dahulu Rasulullah SAW mewajibkan zakat pada emas dan perak, dikarenakan emas dan perak dikala itu adalah alat pembayaran. Ya, alat pembayaran. Jadi dahulu orang mau membeli sesuatu menggunakan mata uang yang terbuat dari emas, menggunakan mata uang yang terbuat dari perak. Nah, karena masa sekarang emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli, digantikan posisinya oleh uang, maka uang juga kata para ulama dikenai zakat dikarenakan dia dikiaskan dengan emas dan perak sebagai alat pembayaran. Nah, begitu pula barakallahu fikum, emas juga masuk dalam kategori barang-barang riba. Afwan, uang juga masuk dalam kategori barang-barang riba. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan pula emas dan perak itu sebagai barang riba yang tidak boleh dilaksanakan penukaran satu sama lain kecuali mitlan bimitlin, sama dengan sama, sawaan bisawain, setara dengan setara, waznan biwaznin, satu berat dengan satu berat yang sama. Jadi emas tidak boleh kita menukar satu emas gram dengan dua emas gram. Ya, 2 gram emas tidak boleh. Tidak boleh kita menukar 5 gram emas dengan 6 gram emas. Ini tidak diperbolehkan karena emas ini termasuk dari kategori barang riba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u dzahab bidzahab illa mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in. Jangan kalian menjual emas dengan emas. Jadi menukar maksudnya, menjual emas dengan emas kecuali setara dengan setara. Baik, emas yang akan ditukarkan dengan lawannya ini sama. Waznan biwaznin, satu timbangan. Ya. Jadi 1 gram emas tidak boleh kita tukar dengan emas yang lain kecuali yang beratnya 1 gram juga. 2 gram emas tidak boleh kita tukar dengan emas yang lain kecuali yang beratnya 2 gram juga. Nah, ini. Karena apa? Karena emas ini masuk dalam kategori barang riba. Barang yang bisa berjalan padanya riba. Begitu pula pada uang. Ya. Begitu pula pada uang. Uang ini juga barakallahu fikum terjadi padanya riba. Sehingga kita tidak boleh menukar mata uang yang sama kecuali mislan bimislin, setara dengan setara, ya dan biat, dan terjadinya penukaran itu secara kontan. Saya punya uang 100.000. Saya tukar dengan 105.000. Riba. Ya. Atau saya tukar 100.000 saya dengan 100.000 orang lain tapi tidak kontan. Ini juga masuk dalam kategori riba. Karena barang-barang riba itu tatkala terjadi penukaran itu harus setara dengan setara dan tangan dengan tangan, maksudnya kontan. Rupiah dengan rupiah ini kan sama. Ya. Kalau rupiah dengan dolar beda cerita. Perbandingannya seperti emas dengan perak yang boleh ditukar meskipun itu berbeda secara timbangan, berbeda secara nilai. Kalau rupiah dengan rupiah ini sama seperti emas dengan emas. Yang tidak boleh terjadi penukaran antara keduanya kecuali pada di dua, mithlan bi mithlin, setara dengan setara, ya dan dia, tangan dengan tangan, kontan. Ini penting untuk kita perhatikan. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, intinya sesuatu yang didiamkan di dalam syariat tapi masuk dalam kategori kias, ini diberikan hukum sesuai dengan apa yang dikiaskan kepadanya, seperti halnya uang dikategorikan sebagai salah satu barang riba dikarenakan dikiaskan dengan emas dan perak. Sedekah insyaallah ya. Kemudian yang ketiga, jenis yang terakhir dari masalah yang didiamkan dalam syariat, tidak dibahas dan tidak disebutkan secara jelas dalam syariat, antakunal mas'alatu maskutan anha ay annahu la yadharu idkhaluha dhimna dalilin fakanat fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam walam yunassa ala hukmiha. Perkara yang ketiga adalah suatu masalah yang didiamkan di dalam syariat dengan makna tidak tampak untuk memasukkan perkara tadi kepada dalil yang lain. Ini tidak disebutkan terkait dengan pengwajibannya atau pengharamannya, tidak disebutkan. Dan masalah tersebut fakanat fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, ada di masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi walam yunassa ala hukmiha, akan tapi dia tidak disebutkan secara jelas tentang hukumnya. Maka yang seperti ini ikhwani fillah rahimakumullah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, fahadha yadullu ala annaha ala al-ibahah, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang didiamkan tadi adalah mubah. Sesuatu yang didiamkan tadi adalah mubah, tidak terlarang dan juga tidak diwajibkan. Perkaranya hanya mubah, sesuatu yang didiamkan dalam syariat dan ada sesuatu tersebut di masa Nabi SAW namun tidak disebutkan secara jelas terkait dengan hukumnya. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis yang ada bersama kita, wasakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat buat kalian, fala tabhatu anha, maka jangan kalian membahas-bahasnya secara dalam untuk mencari-cari alasan dalam mewajibkannya atau mengharamkannya. Dalam perkara ini ikhwan fillah rahimakumullah, saya sebutkan contohnya di antaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang haji. Pertanyaannya adalah, afi kulli amin ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah haji itu wajib pada setiap tahun? Nabi sudah menjelaskan haji itu wajib, bahkan rukun daripada rukun-rukun Islam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan, tidak menyebutkan kalau haji itu wajib setiap tahun. Nah, ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah haji itu wajib pada setiap tahun? Maka Nabi SAW beliau mengatakan, lau qultu na'am la wajabat, kalau aku berkata iya, maka haji itu akan wajib pada setiap tahun, wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Thumma qala, dan Nabi SAW mengatakan, dharuni ma taraktukum, biarkan aku dalam perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Jadi biarkan aku dalam perkara-perkara yang aku diamkan. Kalau dikatakan haji adalah wajib dan aku tidak sebutkan itu pada setiap tahun kewajibannya, maka biarkan. Yang dipahami darinya haji wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu. Dan Nabi SAW mengingatkan sahabat tersebut untuk tidak berkelit atau tidak membahas-bahas atau membawakan suatu pertanyaan yang akan menimbulkan hukum yang lain manakala dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan masalah sesuatu yang didiamkan di dalam syariat. Dan ada suatu faedah penting juga untuk kita ketahui, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jamul Ulum wal Hikam tatkala beliau membahas tentang sesuatu yang didiamkan dalam syariat. Ini faedah penting sekali untuk kita pahami sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah, orang yang komitmen mengikuti sunnah dan mengikuti jamaah, yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa mimma yadkhulu fin nahyi 'an at-ta'ammuqi wal bahthi 'an, dan di antara perkara yang masuk dalam larangan untuk kita berdalam-dalam dan membahas-bahasnya, karena itu sesuatu yang didiamkan dalam syariat, adalah umurul ghaibil khabariyatul lati amara bil imani biha. Di antara perkara yang masuk dalam larangan untuk kita mengkaji secara dalam dan membahas-bahasnya adalah perkara-perkara ghaib yang wajib untuk kita imani. Walam yubayyan kaifiyatuha, dan tidak dijelaskan bagaimana kaifiyahnya, bentuknya. Ikhwani fillah rahimakumullah, perkara ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya banyak mengkhabarkan dalam ayat maupun hadis. Kita sebagai seorang muslim tentunya pada setiap apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan harus untuk mengimaninya. Meskipun itu perkara ghaib sifatnya, kita harus mengimaninya. Dan manakala perkara ghaib tadi tidak disebutkan bagaimana kaifiyahnya, bentuknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka kita cukup mengimaninya dan kita tidak perlu untuk membahas-bahasnya secara mendalam. Contoh, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat ini sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang dua dari sifat-sifatnya yang mulia, yaitu Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana penglihatannya Allah, bagaimana pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengkhabarkan ia maha mendengar, ia maha melihat. Kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah yang ingin mengikuti jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya terkait dengan sifat-sifat Allah yang perkaranya adalah ghaib, cukup mengimani sesuai dengan apa yang Allah khabarkan, dengan apa yang Allah beritakan. Kita beriman bahwasanya Allah maha mendengar dan Allah maha melihat, dan pendengaran serta penglihatannya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh mentakwil-takwilnya, kita tidak boleh mendustakannya, dan kita tidak boleh mengarahkan maknanya kepada makna yang lain. Ya, Allah maha mendengar. Bagaimana pendengarannya? Wallahu a'lam. Allah hanya mengkhabarkan sebatas ia mendengar. Kita harus iman itu. Dan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna karena Allah maha sempurna. Penglihatan Allah sempurna karena Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Allah tidak ada kekurangan aib sedikit pun padanya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan penglihatan Allah sempurna, pendengarannya Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Manakala kita menetapkan Allah maha melihat, Allah maha mendengar, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bukan berarti kita mujassimah, sedang menjasadkan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tuduhan sebagian orang. Ikhwani fillah rahimakumullah, contoh sederhana yang bisa kita pahami, makhluk-makhluk di dunia ini banyak, bukan hanya manusia. Dan mereka itu punya penglihatan, punya pendengaran. Ayam bisa melihat, kucing bisa melihat, mohon maaf, anjing juga bisa melihat, manusia juga bisa melihat. Manakala kita menetapkan anjing bisa melihat, berarti kita menyerupakan manusia dengan anjing. Tidak. Manusia penglihatannya ada, dan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Anjing juga penglihatannya ada, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Sehingga manakala kita menyatakan manusia bisa melihat, anjing bisa melihat, bukan berarti kita sedang menyamakan keduanya. Bukan berarti kita sedang menyerupakan manusia dengan anjing, jauh berbeda. dari hal jasadnya berbeda, matanya juga tentunya akan berbeda. Bagaimana penglihatan mereka, setajam apa penglihatan mereka, tentu akan berbeda. Nah begitu pula apalagi penglihatan khalik dengan penglihatan makhluk, penglihatan yang sang pencipta dengan penglihatan yang diciptakan, penglihatan yang Allah dengan penglihatan makhluknya, meskipun secara nama sama-sama penglihatan, namun tentunya secara hakikatnya jauh berbeda. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi dalam perkara-perkara gaib sekali lagi kita tidak boleh bertaamuk dan membahas-bahas di sana. Bahkan fal bahthu an kaifiyati dzalika huwa mimma la ya'ni wa huwa mimma yunha'an. Bahkan membahas-bahas tentang bagaimana bentuk perkara gaib yang Allah kabarkan padahal Allah tidak rincikan, ini termasuk perkara yang tidak penting dan termasuk perkara yang dilarang, bahkan yang lebih parah. Waqad yujibul hirata wasyak wa yartaqi ila tabhib, dan akan membawa seorang kepada kebingungan dan akan naik kepada pendustaan. Rasulullah SAW mempermisalkan dalam suatu hadis indah Muslim, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalun nasu yas'alun, manusia akan terus bertanya, bertanya, bertanya, padahal pertanyaan mereka tidak penting. Manusia akan terus bertanya, bertanya dan bertanya sampai pertanyaan mereka pada ujung, hatta yuqal hadallahu khalaqal khalqa faman khalaqallah. Semua yang ada di alam ini Allah yang menciptakannya. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Ini yang mengkhabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang itu terlalu dalam dalam membahas-bahas perkara gaib, maka syaitan tidak mustahil akan menggiring dia kepada pertanyaan yang sangat mengerikan. Kalau semua yang ada di alam ini ada penciptanya, lantas siapa yang menciptakan sang pencipta? Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan kepada kita sebuah bimbingan. Manakala terbesit pada hati kita atau kita mendengar pertanyaan tersebut dilemparkan kepada kita, faman wajada min dalika syai'an falyaqul amantu billah. Siapa yang mendapati hal tersebut, maka hendaklah dia mengatakan, saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fal yastahid billahi wal yantahi, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dan hendaknya dia selesai. Sudah, jangan dilanjutkan lagi, karena itu pertanyaan yang tidak mungkin kita gapai. Ikhwah, yang namanya akal, kata Imam Syafi'i, itu punya had, punya batas. Sebagaimana penglihatan kita dan pendengaran kita punya batas, betul atau tidak? Penglihatan kita itu hanya terbatas dalam beberapa kilometer. Kita yang ada di sini tidak bisa melihat orang yang ada di Bontang Kuala, betul? Karena apa? Penglihatan kita terbatas. Kita di sini bisa mendengar orang yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak bisa mendengar orang yang ada di Bontang Kuala. Kenapa? Karena penglihatan kita, pendengaran kita terbatas. Begitu pula akal kita, kata Imam Syafi'i. Akal kita itu punya batas. Di mana pada batas itninah, pada batas itilah akal kita itu akan berhenti berpikir, tidak bisa lagi melampauinya. Nah, perkara-perkara gaib yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kaifiat dan bentuknya, itu termasuk perkara yang tidak bisa dilampaui oleh akal kita. Maka jangan sekali-kali kita berusaha untuk melampaui apa yang telah Allah bataskan untuk kita. Nah, kita baca hadis contohnya, Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Innallaha yanzilu ila samaid dunya fi kulli thulutsil lailil akhir. Allah turun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Dan Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan untuknya. Di mana pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan anjuran kita memanjatkan doa di sepertiga malam terakhir. Namun ada satu perkara yang penting untuk kita pahami. Allah turun, nazal. Allah subhanahu wa ta'ala turun. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan yang turun rahmatnya, bukan. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan yang turun adalah malaikatnya Allah, bukan. Rasulullah SAW menyebutkan inna Allah Ta'ala yanzil, Allah turun. Nah, sebagian orang-orang yang tidak ada waraq, mereka mulai mentakwil-takwil turun dalam hadis ini. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan Allah turun, berarti nanti Allah sama dengan manusia, Allah rendah. Kalau Allah nanti turun, siapa yang menempati arsy-Nya Allah? Siapa yang berada di atas kursinya Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Turunnya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan turunnya kita manusia. Kita manusia turun dari kursi, kalau kita turun kursinya kosong. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala manakala turun arasy-Nya kosong? Wallahu a'lam, perkara yang tidak disebutkan secara rinci. Yang penting kita hanya mengimani kalau Allah itu turun. Selesai. Dan kita tidak dibebani untuk membahas-bahas bagaimana turunnya Allah, ya. Bagaimana arusnya Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala turun, tidak kita dibebankan untuk membahas-bahas itu karena itu sesuatu yang didiamkan dalam syariat dan tidak disebutkan secara rinci bagaimana bentuknya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini faedah penting untuk kita pahami dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dalam perkara-perkara ghaib yang wajib untuk kita imani dan tidak disebutkan bagaimana perinciannya, maka kita tidak boleh untuk membahas-bahasnya secara dalam. Seperti contohnya juga ada kubur. Ada kubur tatkala seorang dimasukkan ke liang kubur, kemudian ditinggalkan oleh para pelayat, para pengantar, maka malaikat akan datang bertanya kepada dia. Kalau tidak bisa bertanya, maka akan dipecut dan orang itu akan berteriak. Mereka tersebut akan berteriak, teriakannya didengar oleh semua makhluk yang ada kecuali jin dan manusia. Ini gaib kan? Jadi hewan-hewan yang ada di kuburan itu bisa mendengar jeritannya mayit yang ditanya oleh malaikat itu bisa. Yang tidak bisa mendengarlah kita, manusia dan jin. Nah, kemudian apakah kita harus membahas-bahas dan membuktikan, melakukan riset untuk menyatakan ini adalah real dan nyata? Jawabannya tidak. Ini perkara baik. Cukup kita imani, selesai. Tidak kita dibebani untuk membahas-bahas dan mengkaji-kajinya secara dalam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dengan ini, alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke-30 dari hadisnya sahabat yang mulia Jurhum bin Nashir radhiyallahu taala an. Kemudian berikutnya ikhwani fillah rahimakumullah, masih ada waktu ya. 35. Masih ada waktu, kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-31. Qala Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Al-hadithul hadi wa thalathun, hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahal ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. Dari sahabat yang mulia Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Idza ana amiltu, kalau aku melakukannya, ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku, wa ahabbani an-nas, dan manusia akan mencintaiku." Ini pertanyaannya. Luar biasa pertanyaannya para sahabat. Ilmu. Ya. Jadi tunjukkan kepadaku ya Rasul tentang suatu amalan yang akan membawa kecintaan Allah kepada diriku dan kecintaan manusia kepada diriku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Izhad fid dunya, zuhudlah engkau dalam perkara dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, yuhibbukan nas, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis kata Imam An-Nawawi adalah hadis yang hasan, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan selain beliau dengan sanad-sanad yang hasan. Al-Imam At-Tabrani mengeluarkannya dalam Al-Mu'jamul Kabir, Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, mereka mengeluarkan hadis ini dengan sanad-sanad yang hasan. Hadis ini ikhwani fillah rahimakumullah adalah hadis yang membahas tentang suatu perkara penting, yaitu perkara yang disebut dengan zuhud. Jadi tatkala Nabi SAW ditanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku amalkan Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Nah, di sini suatu perkara yang kita ambil faedah ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi penting untuk kita melakukan suatu perkara yang akan menyebabkan datangnya kecintaan Allah kepada kita dan kecintaan manusia kepada kita. Karena kata para salaf, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na kullu sya'na an tuhab. Perkara penting dalam masalah cinta itu bukan semata-mata engkau yang mencintai, akan tetapi urusan terpentingnya dalam hal cinta adalah bagaimana engkau bisa dicintai. Jadi dalam perkara cinta kepada Allah, kita semuanya memiliki pengakuan kalau kita cinta kepada Allah. Bahkan bukan hanya kaum muslimin tok yang mengaku cinta kepada Allah, ada Nasoro, ada Yahudi yang juga mereka mengatakan bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah. Ada orang-orang musyrikin yang selain menyembah Allah, mereka menyembah kuburan, menyembah jimat-jimat dan seterusnya. Mereka semuanya mengaku cinta kepada Allah, tapi apakah itulah urusan terpenting dalam masalah cinta? Cinta itu bukan perkaranya engkau yang mencintai saja, tapi bagaimana engkau bisa mendatangkan kecintaan orang yang kau cintai kepadamu. Itu kata para ulama rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Sehingga manakala kita mengikrarkan diri uhibbullah, saya cinta kepada Allah, maka perkara terpentingnya bukan pengakuan anda, tapi bagaimana engkau membuktikan kecintaanmu sehingga kamu bisa mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga pertanyaan sahabatillah, pertanyaan yang sangat-sangat berkualitas, jawabannya sangat bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Bagaimana caranya seorang itu bisa mendapatkan cintanya Allah? Bagaimana caranya seorang itu bisa mendapatkan kecintaannya dari manusia? Jadi bukan hanya dia yang mencintai Allah, tapi dia juga menjadi orang yang dicintai Allah. Bukan hanya dia yang mencintai manusia, mencintai keluarganya, mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai masyarakatnya, tapi bagaimana mereka, pihak yang dicintai oleh kita itu, mereka memberikan rasa cinta dan respeknya kepada kita. Nah, bagaimana ini? Insyaallah taala pembahasan terkait dengannya, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan rasa cintanya Allah kepada kita dan rasa cinta manusia kepada kita, insyaallah akan kita bahas dan kita kaji lafaz per lafaznya di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wa nasallallahu taisir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga buat jamaah sekalian. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bisa kita wujudkan dalam amalan-amalan kita, dan kita manfaatkan semuanya dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.